bersenandung daku dalam hamba rasa melintasi hari-hari ini. Kau pacu getar hati, senyum berlahan pudarkan raguku. Usai sudah harapan ada kecewa.